Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih ihdad itu? Ihdad adalah suatu masa, suatu pekerjaan yang wajib dilakukan oleh perempuan yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya. Meninggal. Itu namanya ihdad. Jadi wajib bagi perempuan yang menjalani masa iddah karena ditinggal meninggal suaminya. Dalam masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari itu dia wajib menjalani ihdad. Jadi begini, pertama iddah dulu baru ihdad. Perempuan yang ditinggal, yang dicerai sama suaminya. Cerai itu ada dua. Ada cerai hidup, ada cerai mati. Meninggal itu juga cerai. Cuman cerai mati, cerai terhormat, ya. Ketika kalau cerai hidup itu ya cerai hidup aja. Seperti ya perceraian biasa, talak 1, talak 2, talak 3. Itu wajib iddah. Wajib iddah. Kalau iddahnya itu normal, bukan menopause yang masih dalam haid, maka masa sucinya 3 kali qurru. Masa iddahnya 3 kali qurru. Apa itu 3 kali qurru? 3 kali suci masa haid. Itu iddah. Jadi cerai hidup, dicerai suaminya 4 talak 1, talak 2, talak 3. Maka apa namanya? Dia wajib menjalani masa iddah. Kapan masa iddahnya? 3 kali suci haid. Jadi kalau dia dicerai dalam suci, ini suci dari haid, dicerai 1. Haid suci 2. Haid suci yang ketiga selesai masa iddah dia. Tapi kalau dicerai dalam keadaan haid, haid enggak dihitung, suci 1. Haid suci 2. Haid suci ketiga maka selesai masa iddah dia. Dalam masa iddah ini si perempuan tidak boleh menikah lagi. Itu kalau cerai hidup. Kalau menopause masa iddahnya 6 bulan. Jadi selama 6 bulan kalau tidak keluar darah haid, habis 6 bulan selesai masa iddah dia. Kalau dicerai dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan anaknya, sampai melahirkan. Ini kalau cerai hidup. Dalam cerai hidup enggak ada ihdad, enggak ada. Kalau cerai mati baru ada ihdad. Cerai meninggal, suaminya meninggal, maka si perempuan ada masa iddah. Masa iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari ini masa iddah. Dalam masa iddah 4 bulan 10 hari, perempuan wajib menjalani ihdad. Nah, itu ya. Ihdad itu apa? Ihdad itu perempuan tidak boleh dimahal. Satu, perempuan enggak boleh keluar rumah. Jadi 4 bulan 10 hari yang ditinggal mati suaminya enggak boleh keluar rumah kecuali darurat, misalnya rumahnya kebakaran. Kebakaran enggak boleh, kata Habib Ali enggak boleh keluar rumah, haram. Wah, enggak boleh. Karena darurat harus keluar rumah atau pengen belanja, pengen makan, enggak ada diwakilkan, enggak ada orang yang mau disuruh, maka boleh dia keluar. Kalau enggak ada hajat enggak boleh keluar rumah. Kedua, enggak boleh pakai baju yang mentereng. Enggak boleh warna merah, warna oranye atau baju-baju apa yang gaul-gaul lah pokoknya. Enggak boleh. Jadi warna gelap, warna hitam, coklat, yang gelap-gelap gitu. Warna kuning boleh atau tidak? Enggak boleh karena terang. Biru, biru gelap boleh. Jadi enggak boleh mentereng-tereng selama 4 bulan 10 hari itu hidupnya. Yang ketiga, enggak boleh memakai wewangian. Wewangian celak enggak boleh. Itu. Jadi berhias lah istilahnya. Berhias diri enggak boh? Enggak boleh. Wangian, celaknya itu. Yang keempat, tidak boleh apa namanya? Enggak boleh memakai emas. Enggak boleh. Emas perak simpan dulu selama 4 bulan 10 hari. Taruh di dalam laci. Baru selama 4 bulan 10 hari boleh pakai emas. Yang kelima, tidak boleh menikah. Enggak boleh. Jadi perempuan yang ditinggal meninggal sama suaminya, jika menikah lagi harus tunggu 4 bulan 10 hari. Dan selama 4 bulan 10 hari itu enggak boleh berbicara sesuatu yang mengarah-ngarah agar lelaki itu melamar dia, enggak boleh. Kan enggak boleh nikah yang mirip-mirip nikah. Misalnya aku nih baru ditinggal sama suami aku nih rindu, pengen kawan lagi. Kamu mau enggak jadi teman aku? Nah, ini enggak boleh. Atau misalnya suami yang cowoknya bilang, kamu udah berapa? Oh baru 3 bulan, berarti sisa 1 bulan 10 hari. Nanti kalau selesai masa iddah, aku mau melamar kamu ya. Ini gak boleh, haram. Haram, gak boleh. Nanti kalau saya enggak ngomong itu nanti diambil orang lain. Ya, jodoh enggak lari ke mana? Enggak boleh haram. Jadi masa iddah adalah suatu masa yang wajib dijalani oleh perempuan dalam masa iddah ketika ditinggal mati suami. Berapa iddah orang yang ditinggal mati suaminya? 4 bulan 10 hari. Catat ini, paham? 4 bulan 10 hari. Walaupun nenek-nenek, walaupun nenek-nenek. Walaupun sudah tua, ya. Tetap wah. Ini syariat memang seperti itu. Dan saya sering ketemu ketika baru ditinggal mati suaminya, lepas tahlil 40 hari langsung kawin. Nah, langsung tahlil 40 hari, malam ke 41 kawin lagi. Kenapa menikah lagi? Kan sudah habis tahlil 40 hari. Bukan 40 hari, 4 bulan 10 hari. Jika dia menikah di masa itu bagaimana? Pernikahannya tidak sah, hubungannya dianggap zina. Dan jika hamil, keluar anak, anaknya dikategorikan hasil zina. Tapi bukan anak zina. Anak zina apakah masuk neraka? Tidak. Anak itu hasil hubungan zina yang dosa orang tuanya. Anaknya tidak dosa. Anaknya tidak dosa. Nah, ini saja, itu namanya ihdad. Ini memang perlu pembahasan khusus, harus disampaikan. Banyak sekali orang-orang awam yang tidak tahu akan hal ini, padahal ini penting. Wallahu a'lam bishawab.